Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ahok menilai sungguh aneh sistem pemeriksaan keuangan di Indonesia. Dia mencontohkan, meski ada aliran dana milik pemerintah ke rekening pribadi sejumlah pejabat DKI, tapi karena ketahuan dan uangnya sudah dikembalikan, itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena kerugian negara belum terjadi. Ahok bercanda, dia juga mau korupsi 100 miliar dari Bank DKI dan nanti kalau ketahuan, dibalikan saja uangnya. Jadi itu tidak tergolong pelanggaran. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. Mas Firdaus, apa komentar Anda soal ini? Nah, memang kalau dilihat semuanya, sebenarnya model-model ini jauh lebih banyak ketika era sebelum Ahok ya. Artinya ketika zamannya Fauzi Bowo atau zamannya gubernur sebelumnya gitu. Nilainya jauh lebih berlipat. Nah, pertanyaannya kan kalau kita lihat misalnya seperti yang kemarin terkait misalnya dana pendidikan ataupun juga dana PU di dinas PU. Kalau kita lihat ada beberapa pola yang misalnya penempatan dana pembangunan atau APBD pada rekening pribadi gitu ya. Tetapi kan juga ada pola lain misalnya ada indikasi duplikasi budget. Misalnya proyeknya cuma satu tapi sumber anggarannya bisa dua atau segala macam. Yang perlu dilakukan tentunya pemerintah atau kementerian atau lembaga harus punya peta menyeluruh misalnya programnya apa saja, kegiatan tanya apa saja, terletak di satker atau SKPD mana, kemudian bagaimana statusnya, sehingga tidak terjadi lagi overlay program, ataupun juga double budgeting, dan segala macam. Yang menarik memang tentu kalau kita lihat dalam konteks APBD DKI ya, satu sih saya lihat ada kemajuan dalam sisi transparansi, misalnya dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana misalnya publik bisa disampaikan kira-kira APBD-nya apa, kemudian sampai satuan duanya apa saja, begitu ya, termasuk di dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Tapi sekali lagi, ini belumlah cukup untuk menghilangkan mulai dari penempatan dana-dana APBD itu pada rekening pribadi, ataupun juga misalnya indikasi double budgeting, atau indikasi maraf dan segala macam. Kalau BPK mengklasifikasikan ini sebagai kelemahan pengawasan internal, SPI namanya. Kemudian kan banyak dari model tindak lanjutnya adalah dengan pengembalian keuangannya dikembalikan ke rekening bendahara, atau ke rekening pemerintah, atau kementerian atau lembaga. Nah pertanyaannya, apakah dari model ini misalnya dia bisa dijerat dugaan tindak pidana korupsi atau tidak? Nah kalau kita bicara dugaan tindak pidana korupsi kan sebenarnya ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Paling tidak ada dua hal utama menurut saya. Satu, adanya indikasi pelanggaran peraturan. Kemudian yang kedua kan adanya kerugian negara. Nah, kalau memang selama itu tidak terjadi, maka memang ya ini salah satu kelemahan ya gitu ya. Artinya kalau misalnya temuan itu ditemukan dalam hasil audit dan kemudian dikembalikan, artinya enak sekali gitu, tidak ada dugaan korupsinya. Kalau dia tidak memenuhi pelanggaran peraturan dan dikembalikan, memang itu tidak menjadi dugaan tindak pidana korupsi. Tetapi kalau misalnya ada indikasi pelanggaran peraturan, kemudian ada indikasi kerugian negara, maka pengembalian keuangan negara kepada kas negara itu tidak menghilangkan unsur tindak pidananya. Kita tidak bisa serta-merta membaca hasil audit BPK kemudian menyatakan bahwa ini tipikal atau tidak, gitu ya. Artinya kita harus lihat klasifikasi auditnya, kemudian apakah indikasi pelanggaran peraturan, atau hanya sekedar misalnya adanya kelemahan sistem pengawasan internal. Loh, menarik nih Mas. Anda katakan tadi ini hanya sekedar kelemahan pengawasan saja. Lalu sebenarnya sistem pemeriksaan keuangan seperti ini bisa diubah gak sih Mas? Ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Tentu misalnya dalam konteks pemeriksaan kan kita harus memperkuat dan mengoptimalkan sistem pemeriksaan. Yang paling sederhana begini, rekening atau dana pembangunan pada SKPD atau kementerian lembaga atau taker misalnya, kan banyak yang dititipkan pada rekening-rekening pribadi. Nah, maksudnya cuma sederhana, mengambil jasa bunga misalnya. Karena apa? Karena kan nilai programnya itu bisa puluhan miliar, ratusan miliar, atau mungkin triliunan. Jadi, satu tentunya memperbaiki mekanisme dan standar pemeriksaan. Kemudian yang kedua, memang di dalam setiap temuan pemeriksaan kan tidak cukup hanya dilakukan dengan pemeriksaan dengan laporan keuangan atau kinerja. Tentu, misalnya dia juga harus ditingkatkan kalau memang terjadi perulangan. Artinya jenis pemeriksaannya bisa ditingkatkan menjadi audit dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau kalau ketika memenuhi unsur misalnya menjadi audit investigasi. Nah yang kedua kan di sisi pemerintahnya sendiri gitu ya. Selama misalnya semacam Bawasda, Itjen, ataupun juga standar pengelolaan keuangan itu tidak dijalankan secara benar, maka pola-pola seperti ini akan terus terjadi. Nilai-nilai temuan ini akan terus terjadi. Dan menurut saya sih, di titik ketiga memang penegakan hukum gitu ya. Artinya kan banyak dari temuan-temuan BPK atau di internal BPKP misalnya, yang seharusnya juga bisa dibawa ke ranah penindakan. kerana hukum. Nah, persoalannya apakah itu bisa dijalankan secara efektif atau tidak, atau misalnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Demikian Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. Saya, Mandariska.